بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Terakhir kita dalam ucapan al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimallahu ta'ala, yang beliau membimbingkan kepada kita bagaimana sikap kita dalam beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau katakan sebagai prinsip ahli sunnati wal jamaah yang terkadang sebagian ahlul bid'ah mereka mengatakan dengan perkataan yang sama pula, yaitu mereka mengatakan amantu billah wa bima jaa'a 'anillah. Hampir seluruh kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah ataupun ahlul bid'ah mengatakan aku beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang datang dari Allah. Tetapi terbedakannya antara ahli sunnah dengan yang lainnya, ahli sunnah mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sehingga inilah pembeda antara ahli sunnah dengan yang lainnya. Betapa banyak manusia yang mengakui, meyakini perkara-perkara yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hal itu tidak diinginkan oleh Allah. Demikian pula betapa banyak manusia yang mengatakan wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi sedikit yang mereka mengatakan ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mereka memiliki hawa keinginan jiwanya, nafsunya, sehingga mereka mengimani apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu Al-Quran dan As-Sunnah bisa ditarik ulur, bisa ditempatkan sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya. Sehingga inilah merupakan pembeda di antara ahli sunnah dan para ahli bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, atau di Dar'ul Ta'arud, dan juga dalam Tadmuriyah, dan juga Dhammut Ta'wil Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala. Sehingga ucapan al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala ini, kata al-Syekh rahimallahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, tadammana kalamul Imam Syafi'i ma ya'ti, terkandung dalam ucapan al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala faidah sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bima jaa'a 'anillahi ta'ala fi kitabihil mubin. ala ma aradahu Allahu min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin. Beriman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang nyata, yang jelas, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menambahinya, tanpa menguranginya, dan tanpa memalingkan kepada makna yang salah, yang keliru. Ini yang harus kita imani, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup sampai di situ tanpa kita menambahinya, tanpa menguranginya, dan tanpa memalingkan kepada makna yang salah, yang batil. Tayyib. Sehingga jikalau seseorang mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak berada di suatu tempat, atau bahkan Allah SWT di mana-mana, ini menunjukkan tidak beriman kepada apa yang datang dari Allah. Karena Allah nyatakan di dalam kitabnya yang mulia dengan jelas dan terang, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arasy-Nya. A'amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di langit, Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula firman Allah SWT, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku. Dalam ayat yang lainnya, bar rafa'allahu ilayh. Bahkan Allah SWT mengangkat Musa ke sisinya. Dan dari sekian adillah yang menunjukkan jelas dan gamblangnya di kitabihil mubin tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala ala arsyhi, di atas arsy-Nya. Maka kemudian bagaimana dengan kaum muslimin yang mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, atau tidak menunjukkan di salah satu tempat? Maka hal ini tentunya menyelisihi dan tidak mengimani apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Atau dengan menambahinya, atau dengan mengurangi makna dan memalingkan makna yang sahih dari makna-makna yang ada, sehingga tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tafsiran daripada ayat tersebut. Ini yang kedua dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-imanu bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan as-sahihah, sunnah yang sahih. Talaqqathul ummatu bil qabul, yang manusia menerimanya dengan lapang dada. Ya, sehingga bagaimana seseorang mempertentangkan sahih Bukhari wa Muslim, yang di sana talaqqathul ummatu atau talaqqathumul ummatu bil qabul, yang seluruh kaum muslimin menerimanya tentang keberadaan kedua sahih ini, dan hampir tidak lepas rumah-rumah kaum muslimin diisi dengan sahih Al-Bukhari dan Muslim. Meskipun tentunya ada sebagian kecil yang dilemahkan oleh para ulama, tetapi hanya sebagian kecil saja. Oleh karena itu para ulama mengakui bahwasanya Sahih Bukhari asahul kutubil musannafah, sebagai kitab yang paling sahih ba'da Al-Quran. Tatkala para ulama berselisih mana yang lebih utama di antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim setelah Al-Quran, maka keduanya memiliki keunggulan, dan keunggulannya para ulama memilih mendudukan bahwasanya Sahih Bukhari adalah kitab sahih setelah Al-Quran, kemudian Muslim, kemudian sahih yang lainnya dari kitab As-Sunan ataupun Al-Musnad. Dan di sana banyak keutamaan-keutamaan yang menunjukkan bahwasanya Sahih Bukhari lebih utama dari Sahih Muslim. Insyaallah akan antum dapati dalam pembahasannya di kitab Mustalah. Tayyib. Al-muhim, keduanya sepakat para ulama sebagai kitab yang sahih. Yataharra al-Imam Bukhari wa Muslim fi kitabati al-ahadithi fihi aw fihima ba'da tatabbu wal istiqra. Keduanya berusaha untuk menulis hadis-hadis yang ada padanya setelah penelitian yang mendalam. Sampai disebutkan dalam kisah bahwasanya Imam Bukhari tidaklah menuliskan hadis yang ada pada sahihnya kecuali setelah beliau salat 2 rakaat memohon kepada Allah SWT mempertanggungjawabkan kesahihan hadis tersebut. Tayyib. Meminta petunjuk dalam mencantumkan hadis tersebut dalam sahihnya. Sehingga bagaimana seseorang menolak tentang pertanyaan Sayyidul Bashar Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Jariyah, "Aina Allah?" Qalat fis sama. Kemudian mengatakan hadis tersebut lemah, atau bahkan la asla lahu, tidak ada asalnya. Karena tidak boleh untuk kita mempertentangkan atau mempertanyakan Allah. Maka sungguh hal ini bentuk ketidakimanan dia terhadap apa yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sehingga butuh dalam kita menerapkan syariat ini. Pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua adalah melaksanakan sesuai yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Tayyib. Sehingga dengan demikian seseorang akan sempurna dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan Rasulnya, akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga tidak cukup untuk kita menerapkan syariat Islam tanpa kita mengetahui, tanpa kita mempelajari, mendalami apakah yang kita lakukan ini sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya atau tidak. Sehingga dibutuhkan pertanyaan ini. Sesuai tidakkah apa yang kita lakukan dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, ketika kita menempuh sunnahnya. Ya, sunnatu man, sehingga sunnahnya siapa yang engkau laksanakan, sunnahnya siapa yang engkau tiru, sunnahnya siapa yang engkau ikuti, jikalau bukan daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sungguh suatu maqalah, ucapan yang keliru yang para ulama jelaskan bahwasanya ucapan ini ucapan kufur yaitu salah satu dari maqalah Yahya Al-Hajuri hadahullah, semoga Allah SWT berikan petunjuk padanya. Dalam salah satu maqalahnya dia katakan, la naqbal qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bid-dalil. Kita tidak menerima perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan dalil. Benar tidak? Dia katakan kita tidak menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan dalil. Syekh Bukhari sungguh sangat pedas jawabannya. Beliau katakan, ayu dalilin turid, ayuhal qabih. Dalil yang mana lagi yang kamu inginkan kalau bukan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika perkataan Rasulullah tidak diterima, mau dalil yang mana? Mau perkataan siapa yang hendak kita jadikan dalil kalau bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini bentuk tidak mengimani apa yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum fitnah-fitnah yang lain yang mengatakan Rasulullah salah dalam usail dakwah, demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tayyibatan billah. Sehingga dalam hal ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya dan berusaha untuk mempraktikkan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Tentunya hal itu dengan kita banyak-banyak melihat kepada tafsir, tafsir-tafsir daripada ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan oleh para ulama, sehingga hal itu benar-benar sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu pun sama ketika kita mengamalkan apa yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan hal itu sahih. Ala ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Tanpa menambahinya, tanpa menguranginya dan tanpa merubahnya dengan makna yang keliru, yang salah. Tayyib. Dan ini sungguh sangat banyak dalam penerapannya. Dalam penerapan ibadah yang kita lakukan setiap harinya. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa fi hadzal kalami raddun ala ahli ta'wil. Dalam ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagai bantahan bagi ahli ta'wil. Dan ingat, ahli ta'wil di sini adalah ahlu at-tahrif. Karena tidaklah ta'wil yang tercela kecuali yang dimaukan oleh para ulama, dimaksudkan oleh para ulama kecuali tahrif. Itu memalingkan makna yang sahih kepada makna yang keliru. Ya, karena tugas kita adalah beriman terhadap apa yang datang dari Allah dan juga dari Rasulnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, tanpa kita memalingkannya, tanpa kita merubahnya kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula sebagai bantahan wa ahli tamtsil kepada ahli tamtsil yang mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tetapi di sini kita cukup untuk beriman sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa dalam ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengandung bantahan kepada ahli ta'wil, ahli tahrif dan juga ahli tamtsil? Li'anna kulla wahidin minhum lam yu'minu bima ja'anillahi wa rasulihi ala muradillahi wa rasulihi. Karena masing-masing dari mereka, baik itu ahli ta'wil, baik itu ahli tamthil, mereka tidak beriman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang datang dari rasulnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh rasulnya. Tidak seperti itu, ya. Mereka tidak beriman hakikatnya meskipun lisannya mengakui amantu billah, amantu bi rasulillah. Lisan mereka antum dengar, ya, dengan telinga antum mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi hakikatnya, kenyataannya yang ada, realita menunjukkan tidak beriman. Ya. Cuma sesuatu itu ditinjau dengan realita, kenyataan, hakikat. La bil alfad, bukan dengan lafad. Tapi yang diinginkan kenyataan, ikhwatillah. Ya. Sehingga Ja'far Umar Talib mengaku lafadnya taubat di hadapan Syekh Rabi Habillahu Ta'ala, tapi waki survei menyatakan, kenyataannya menyatakan masih dalam prinsipnya panglima laskar jihad tajib, siap membunuh atau siap terbunuh tajib. Awak seperti itu. Taubat dibutuhkan dengan adanya ya tabiin dan juga islah, penjelasan kepada manusia tentang kekeliruannya, tentang kesalahannya, dan juga butuh perbaikan setelah itu. Tidak cukup dengan qaul, perkataan. Sehingga ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, kabar yang terbaru yang sampai kepada para masyayikh, surat dari Syekhani Habibullah Ta'ala bahwasannya Al-Ustaz Dzulkarnain siap bertaubat dan Syekhani memberikan suratnya kepada para asatidah untuk siap-siap menerima taubatnya, kehadiran beliau kembali. Maka ini tentunya merupakan basyarah, berita gembira, ketika seseorang dia mendengar dan mengikuti bimbingan para ulama untuk bertaubat dari apa yang telah dilakukannya. Tetapi hal ini yang perlu antum cermati adalah baru pengakuan dan pernyataan di hadapan Syekh Rabi Hafizahullahu Ta'ala. Belum adanya pengakuan di hadapan para asatidah, para ikhwah salafiyin. Sehingga tugas kita menunggu. Jikalau beliau kelak suatu hari, ya, sehingga yang ada tanda tangan para asatidah itu hanya terjemahan dari surat Syekhani, bukan rekomendasi atas taubatnya. Tapi yang kita harapkan, yang kita tunggu sekarang ini adalah pernyataan secara lisan di hadapan segenap ikhwah salafiyin atas taubatnya, meninggalkan teman-teman duduknya dan prinsip-prinsip yang lainnya yang keliru. Kemudian setelah itu adanya islah, perbaikan. Tayyib. Ya, jadi itu adalah hanya pengakuan di hadapan Syekh Rabi. Ya, kita tunggu tentunya. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita dan beliau untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Antum dengar kebanyakan manusia tadi mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi yang perlu kita lihat adalah hakikatnya, kenyataannya. Ya, bukan lisannya. Lisannya iya mengatakan begini begitu, Tapi kenapa hakikatnya kok masih gitu-gitu saja? Kenyataannya sering menunjukkan dusta, tidak sesuai antara lisan dengan hatinya. Tayyib. Yang kebanyakan manusia tidak faham tentang perkara ini. Dan ini sudah kita lewati dalam beberapa kaidah dalam menimbang sesuatu itu dengan hakikat. Ya, sehingga betapa banyak antum lihat manusia mengaku ahli sunnah wal jamaah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita lihat, kita pandang, kita teliti di mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada dirinya. Atau betapa banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diamalkan. Tanyib. Pengakuan secara lisan yang harus diikuti dengan praktek dalam kehidupannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam memegang dan menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup sebatas ucapan, tapi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan ini tentunya dalam penerapannya nanti dalam syariat-syariat, tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Contohnya kepanjangan, kalau kita contohkan banyak sekali dalam permasalahan ini yang diantara manusia melaksanakan sunnah Rasulullah tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari penjelasan-penjelasan para ulama yang mereka katakan bahwasanya bukan seperti itu penerapannya, bukan seperti itu prakteknya. Ya, sehingga ini menunjukkan butuhnya kita untuk mencari dan mencari keterangan yang benar dalam kita mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk dari ahlinya, termasuk daripada ahli sunnah. Fa inna ahla at-ta'wili naqasu, karena sesungguhnya ahlu ta'wil, ahlu tahrif, mereka terjatuh ke dalam naqs, mengurangi. Apa bentuk mereka mengurangi? Li'annahum athbatul lafza wa anqasul ma'na al-haqqa. Karena mereka menetapkan lafadznya, ahlu ta'wil, mereka menetapkan lafadz-lafadz yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, mereka tetapkan lafadz wajah lillah. Mereka tetapkan lafadz yadullah. Mereka tetapkan ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka tetapkan tajri bi ayunina. Mereka tetapkan yang lain-lainnya yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah dan permasalahan-permasalahan agama ini. Tetapi mereka terjatuh ke dalam anqasul ma'na, itu mengurangi makna yang benar. Tidak menetapkan makna yang hak. Ini ahlu ta'wil. Ya, terjatuh pada makna yang batil. Demikian pula wa ahlu tamthil zadu. Adapun ahlu tamthil, mereka menambahi. Dari sisi mana mereka disebut menambahi? Li'annahum athbatu kilayhima, mereka menetapkan lafaz dan makna. Tetapi wazadus sifat ka khalqih, mereka menambahkan sifat-sifat Allah SWT seperti makhluknya. Mereka tetapkan lafaz dan makna. Lafaz yang sering kita ulangi, sering kita sebutkan, lafaz yadullah. Mereka tetapkan lafaznya dan mereka tetapkan maknanya tangan. Tetapi terjatuh dalam penambahan, yaitu mereka menambahkan, menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Itu perbedaannya antara ahlu ta'wil yang terjatuh, mereka mengurangi makna yang hak, menetapkan makna yang batil, dan Ahlu Tamthil terjatuh dalam penambahannya, yaitu menyamakan sifat Allah SWT dengan makhluknya. Wa Ahli Sunnah wasat, pertengahan. Athbatul lafza wal ma'na al-haq, menetapkan lafaz dan makna yang benar. Kembali kepada firman Allah SWT, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala wa ala hadha daraja salaf wa immatul khalaf rahimahullahu ta'ala rahimahumallahu ta'ala dalam suatu cetakan radhiyallahu ta'ala anhum, kulluhum muttafiqun 'ala al-iqrari wal-imrari wal-ithbati lima warada min as-sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilih. Maka di atas prinsip ini, yaitu prinsip beriman terhadap apa yang datang dari Allah dan beriman terhadap apa yang datang dari Rasulnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, darajat salafu wa a'immatul khalaf, para salafun salih dan para ulama, para a'immah yang setelahnya, setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zaman kita sekarang dari kalangan para ulama, daraja ay masya madha, berjalan di atas prinsip ini, berada di atas prinsip ini. Itu prinsip al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Bukan berarti para sahabat mengikuti prinsipnya, tetapi al-Imam Syafi'i justru yang mengikuti pendapat para sahabat, jalan para sahabat yang seperti ini, dan para ulama yang setelahnya berada di atas prinsip beliau, yang tentunya prinsip beliau dan para ulama yang setelahnya mengikuti prinsip para salafun salih. Kulluhum as-salaf wal khalaf, ya, tentunya dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, muttafiqun, semua mereka sepakat, alal iqrari, untuk menyatakan, mengakui, wal imrar, dan untuk memberlakukan, membiarkan begitu saja tanpa menambahinya dan tanpa menguranginya. Ini imrah, ya, membiarkan begitu saja tanpa mengganggu gugat, tanpa menambahinya, tanpa menguranginya, kita biarkan imrah. Wal itsbat, dan menetapkan lima warada minas sifat, terhadap apa yang datang dari sifat-sifat Allah SWT fi kitabillah, dalam Al-Quran, kitabullah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah Rasulullah. Ini tiga perkara yang harus kita miliki, al-iqrar, wal-imrar, wal-ithbat, ya. Mengakui, menetapkan, kemudian membiarkan tanpa menambahinya dan menguranginya, serta menetapkannya. Diakui, jangan sampai jatuh kepada pengingkaran, jangan sampai jatuh kepada ziyadah wan nuqsan, dan juga al-juhud, penentangan. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, itu tanpa kita terjatuh ke dalam ta'wil, tanpa kita mendatangkan suatu makna dari sisi kita, suatu tafsiran dari diri-diri kita, dari pendapat-pendapat kita, ya, jangan sampai terjatuh kepada ta'arrud li ta'wilihi, itu mendatangkan makna yang baru, mendatangkan makna dari masing-masing kita. Tapi ikuti bagaimana tafsir para salaf dan juga para immatul huda wal duja dalam menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab.